Kembali ulil sebagai orang Islam Nusantara melanjutkan setelah menceritakan bagaimana dia dengan senang hati mengikut dan menghadiri acara sembahyang di gereja-gereja, bangga terhadap dosennya yang Yahudi dan terharu melihat kekhusyuan dan kesungguhan ibadah sang Yahudi tadi. Dia melanjutkan, bagi saya salat pertama-tama adalah tindakan personal, bukan komunal. Tindakan pribadi-pribadi, bukan yang sifatnya jama'i. Dia menandai komunikasi pribadi antara Tuhan dan manusia. Yani salat itu menandai komunikasi pribadi antara Tuhan dan manusia. Dan memang berat orang-orang liberal, orang-orang Islam Nusantara untuk menyebut Allah itu berat. Yang sering di lisannya adalah Tuhan. Kemudian kalau meminjam, kata dia, judul buku Laris Manis, karya disebutkan seorang penulis Yahudi atau Kristen. Dia menggunakan istilah bahasa Inggris, kemudian dia katakan, kalau kita meminjam judul buku yang laris manis, saya enggak suka membacanya. Jadi memang rujukan literatur-literatur orang-orang Islam Nusantara ini buku-buku kufar. Enggak senang membaca buku-buku ulama. Enggak senang. Bahkan bahasanya terhadap ulama itu sangat sinis, sebagaimana mungkin nanti insya Allah kita semoga bisa disebutkan. Menurut saya, kata dia, saya berpendapat salat tidak perlu dipaksakan melalui polisi moral. Di Saudi Arabia, ini kembali. Nah, dengan sebagian amat disayangkan juga ditiru di Aceh, katanya. Seorang Muslim diwajibkan sholat dan dikontrol oleh polisi moral. Begitu azan tiba, polisi moral atau mutawwi akan berkeliling di sudut-sudut kota mengawasi orang-orang yang tak sholat. Menurut saya pemaksaan sholat seperti ini hanya akan menciptakan kemunafikan massal. Sholat adalah tindakan sukarela, tak bisa dipaksakan. Ibadah yang dipaksakan melalui aparatus negara, melalui aparatur negara, akan bacin di hidung Tuhan. Tahu makna bacin? Bau busuk di hidung Tuhan. Nah, sholat yang dilakukan karena takut polisi adalah sholat yang munafik. Perhatikan kalimat ini, bahwa sholat apabila dipaksakan, ibadah yang dipaksakan akan menjadi bacin atau berbau busuk di hidung Tuhan. Masya Allah, kata-katanya itu tidak sopan. Tidak santun terhadap Allah. Tidak santun terhadap Al-Quran. Kalau klaimnya, Islam Nusantara mengklaim adalah Islam yang santun, ramah. Ya, ramah dan santun kepada Yahudi. Ramah dan santun kepada Kristen. Ramah dan santun kepada komunis. Tapi terkait kepada Allah, urakan, arogan, kasar, kata-kata yang tidak senonoh, tidak sepantasnya terhadap Al-Quran juga demikian. Salah satu tokoh mereka juga sama berpaham Islam Nusantara ini tadi, bernama Lutfi Syaukani, menyatakan bahwa Al-Quran dalam pandangan mayoritas umat Islam, atau mayoritas umat Islam meyakini bahwa Al-Quran baik makna maupun lafadznya datangnya dari Allah. Umat Islam meyakini bahwa Al-Quran yang ada sekarang ini sama persis dengan Al-Quran yang ada di masa Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Masya Allah. Semua ini, keyakinan ini sebenarnya hanyalah khayalan teologis yang direkayasa oleh ulama. Dengar wahai ikhwan, ucapan ini, mayoritas umat Islam, kata dia, meyakini. Jadi dia tidak, alhamdulillah dia sudah mengeluarkan dirinya sehingga enggak perlu kita yang membersihkannya. Mayoritas umat Islam meyakini bahwa Al-Quran baik makna maupun lafadznya datangnya dari Allah, dan itu adalah kata-kata Allah atau kalamullah. Itu yang diyakini oleh mayoritas. Ini akidah ini menurut dia adalah sebuah khayalan teologis, khayalan ketuhanan hasil rekayasa ulama. Mayoritas umat Islam meyakini bahwasanya teks Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang ada sekarang ini sama persis dengan teks Al-Quran yang ada di masa Rasul 1400 tahun yang lalu. Ini keyakinan mayoritas umat Islam. Ini, kata dia, juga adalah khayalan teologis hasil rekayasa ulama. Berarti hasil rekayasa Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali, hasil rekayasa Ibnu Sirin, Sa'id bin Jubair, Al-Hasan al-Basri, hasil rekayasa Al-Imam Sufyan ibn Uyayna, Sufyan al-Thawri, hasil rekayasa Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, wa Ahmad, dan yang lainnya. Hasil rekayasa mereka, buatan mereka, ulama. Allahu Akbar. Umat Islam tidak sadar bahwa ternyata penulisan teks-teks Al-Quran itu penuh dengan polemik, penuh dengan intrik atau tipu daya dan kepentingan-kepentingan. Tokoh Islam Nusantara yang lainnya bernama Sumanto Al-Qurtubi mengatakan bahwa Al-Quran dengan bahasa Arab ini sebenarnya adalah jebakan dan perangkap bangsa Arab. Jadi terperangkap dengan jebakan bangsa Arab sehingga Al-Quran berbahasa Arab. Karena memang mayoritas suku pada waktu itu yang mendominasi, suku-suku yang mendominasi adalah Quraisy. Sehingga barang siapa yang mengimani Al-Quran adalah berbahasa Arab sudah masuk dalam perangkap bangsa Quraisy. Allahu Akbar. Quranan Arabiyan. Dalam ayat lain Allah menyatakan tentang Al-Quran, bilisanin Arabiyin mubin. Kami turunkan Al-Quran ini dengan Arabiyan, dengan lisan bahasa Arab yang jelas dan agung. Begitu Allah menyebutnya. Dan ini keyakinan umat Islam dimanapun mereka berada. Tetapi orang-orang yang sudah pulang dari Eropa, pulang dari Amerika, banyak bergaul dengan Yahudi dan Nasoro, pulang dalam keadaan sudah membawa pesan-pesan Yahudi dan pesan-pesan Nasoro. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Masalah sholat yang dia sebutkan tidak perlu dipaksa, tidak perlu ada petugas khusus yang memantau orang-orang yang enggak sholat. Ini juga upaya untuk merobohkan salah satu tiang agama Islam, salah satu rukun penting Islam, rukun yang kedua dalam lima rukun Islam yaitu sholat. Orang yang enggak sholat, dalam pandangan Islam terbagi menjadi dua pendapat, sebagaimana sudah sering kita sebutkan. Sebagian ulama menyatakan kafir keluar dari Islam, dan sebagiannya menyatakan belum kafir. Tetapi sepakat dua ulama ini, dua kelompok ini, bahwa orang yang meninggalkan sholat, disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, man imtana'a 'anish shalah al-mafruḍah yastahiqqu al-'uqubah bi ijma'il muslimin. Barang siapa yang tidak mau menegakkan sholat lima waktu, sepakat ulama Islam bahwa orang ini berhak mendapatkan hukuman yang enggak sholat itu. Nah, wa dhahaba al-jumhur minhum Malik wa Syafi'i wa Ahmad, telah berpendapat jumhur mayoritas ulama antara lain Imam Malik, Syafi'i, wa Ahmad, anna tarika shalah yustatabu, diminta untuk bertaubat, disebutkan dalam riwayat salasat ayyam, tiga hari diminta taubat, wa illa qutil, kalau tidak mau bertaubat dibunuh. Lah ini ulama sejak dahulu. Nah, tapi beginilah para orientalis dan para kaki tangan Yahud wa Nasara mengebiri syariat Islam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Mereka telah menjadikan kawan-kawan mereka penolong-penolong kelompok Islam Nusantara ini adalah kaum kuffar. Dan memang gerakan liberalis di Indonesia didukung dengan dukungan dana dan moral oleh Yahud dan Nasara dengan berbagai lembaganya. Ada beberapa lembaga-lembaga Kristen dan lembaga-lembaga Yahudi dunia internasional yang terus mengucurkan dananya untuk pengembangan dan penyebarluasan liberalisme di Indonesia. Nah, didukung, diundang ke negeri barat, diadakan jamuan-jamuan dan pertemuan-pertemuan. Islam Nusantara telah menjadikan aulia mereka, teman dekat dan penolong-penolong mereka adalah dari kalangan Yahud, wan Nasara, wal Kuffar. Salah satu prinsip yang terus dikampanyekan oleh paham dan gerakan Islam Nusantara adalah menghilangkan sikap al-wala wal bara yang syar'i. Al-wala, sikap loyalitas untuk kaum muslimin mukminin, mencintai umat Islam. Al-wala, loyalitas terhadap Al-Quran dan syariatnya, itu yang semestinya. Dan berlepas diri dari kuffar serta berbagai simbol dan atribut kekafiran, ini adalah al-wala wal-bara yang syar'i. Sama mereka dibalik, merobohkan hakikat daripada amalan mulia al-wala lil mu'minin wal bara' minal kafirin, dibalik oleh mereka justru yang ada adalah al-wala lil kuffaril yahudi wan nasara wal majus, dan bara'ah dari muslimin, dari syariat Islam, dari Al-Quran. Naam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'dhin wa man yatawallahum minkum fa innahum minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai teman-teman dekat dan penolong-penolong kalian. Sesungguhnya sebahagian mereka adalah kekasih dan penolong atas sebagian yang atau untuk sebagian yang lainnya. Nah, barang siapa yang berwala kepada mereka Yahud dan Nasara, sungguh mereka ini bagian daripada Yahud dan Nasara. La ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan bitana, penolong-penolong kalian, pendukung-pendukung kalian, teman-teman dekat kalian dari kalangan orang-orang kafir selain kaum mukminin. Jangan, kata Allah. Sungguh telah nampak atau mereka benar-benar kaum kafir itu menginginkan kerugian, kemudaratan, kehancuran untuk kalian. Dan benar-benar nampak kebencian mereka melalui lisan-lisan mereka yang mereka ucapkan. Kebencian mereka melalui tulisan-tulisannya juga demikian. Dalam dokumen-dokumen resmi mereka untuk melancarkan makar menghancurkan umat Islam. Nampak sudah, terdengar dan terbaca. Gerakan Freemasonry Yahudi terang-terangan memang ingin menghancurkan Islam. Tapi ada anak-anak muslimin yang berbaju Islam dari luar, bernamakan nama-nama Islam, yang ternyata telah menjadi teman-teman Yahudi, kekasih-kekasih Nasara, bahkan sebagiannya siap menjadi khodam, menjadi budak-budak dan jongos-jongos Yahudi Nasara. Allah menyatakan qad badatil baghdha'u min afwahihim, sungguh telah nampak jelas permusuhan yang terucap melalui lisan-lisan mereka, mulut-mulut mereka, dan kata Allah, kebencian yang tersembunyi dalam hati-hati mereka lebih besar dari yang telah nampak. Prinsip al-wala wal-bara benar-benar barakallahu fikum akan dirobohkan dengan apa yang mereka istilahkan dengan Nusantara. Yang penting kita satu bangsa, satu nusa. Kita harus toleran. Kita harus inklusif, terbuka, akomodatif, bisa menampung dan menerima akidah lain, keyakinan lain. Masya Allah, kalimat-kalimat kufur yang membahayakan, yang menyuruh kita, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha' abadan hatta tu'minu billahi wahdah illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna. Sungguh telah ada teladan yang baik pada Ibrahim. Apa itu teladan baiknya? Karena dermawan, punya solidaritas yang tinggi, mudah tersenyum, rajin ibadah, berzikir, semuanya itu ibadah dan teladan baik. Mementingkan pendidikan keluarga, semuanya itu terpuji. Tapi yang Allah sebutkan, sebagai uswatun hasanah pada Ibrahim dan yang bersamanya adalah ketika mereka mengumumkan dengan tegas, mengucapkan dengan jelas kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian dan seluruh yang kalian ibadahi. Maka kita mengatakan kami berlepas diri dari Yahudi dan seluruh ibadah Yahudi. Berlepas diri dari Nasara dan dari seluruh ibadah Nasara. Berlepas diri dari Majusi dan seluruh peribadatan Majus. Dan seterusnya. Dan dari hari ini nampak wabada bainana wa bainakumul adawa. Nampak dengan jelas permusuhan dan kebencian antara kami dengan kalian. Kita pun mengatakan nampak jelas, terang, tegas permusuhan dan kebencian kami terhadap kalian wahai Yahudi, Nasara, Majusi, Hindu, Buddha dan yang lainnya. Benci kami. Wah, jangan begitu, itu kaku. Ya, memang begini. Mereka kaku terhadap Allah. Mereka kaku terhadap Al-Quran. Mereka sombong terhadap Nabi. Kita mengatakan, kami berlepas diri dari kalian dan seluruh bentuk peribadatan kalian. Dan nampak dengan jelas kebencian dan permusuhan antara kami dengan kalian selama-lamanya. Sampai kalian mau beriman kepada Allah satu-satunya. Sampai kalian wahai Yahudi mau meninggalkan agama kalian dan kekufuran-kekufuran kalian. Dan kalian juga Nasara, begitu juga kalian wahai Majus, begitu juga kalian Hindu, Buddha dan yang lainnya. Mau apa? Jangan gitu, membuat umat lain tersinggung. Oh, kalian peduli umat lain tersinggung. Sementara kalian terus menyinggung hati kami, menyinggung keyakinan kami, mengejek iman kami, Islam kami, Al-Quran kami. Hanya kalian yang boleh tersinggung dan umat lain tersinggung, kita tidak boleh tersinggung. Prinsip ini akan dihilangkan. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Prinsip pernyataan bahwa semua agama adalah memiliki nilai kebenaran. Bahwa semua agama pada hakikatnya menyembah Tuhan. Dan semua berhak untuk masuk surga. Seperti yang dinyatakan oleh salah satu orang Islam Nusantara yang tadi saya sebutkan namanya, Sumanto Al-Qurtubi. Menyikapi orang-orang yang menurut dia adalah orang-orang yang kaku, eksklusif, tidak tolerans, yang hanya meyakini agamanya lah satu-satunya yang benar. Ya, kita meyakini hanya Islam. Mau apa? Dan kita menyatakan yang lain Islam adalah batil dan kufur. Kami meyakini apa yang Allah firmankan. Allah katakan, innad-dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah, yang diakui resmi, legal di sisi Allah hanyalah Islam. Kami beriman apa yang Allah katakan. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Barang siapa yang memeluk selain Islam sebagai agama, tidak bakal pernah Allah terima darinya. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir, wahai orang-orang kafir, la abudu ma ta'budun. Demikian kami mengatakan, la na'budu ma ta'buduna antum ayyuhal yahud wal nasara wal majus wal hindus wal budhiyah. Sama sekali tidak. Sementara Sumanto Al-Qurtubi menyatakan, kalau pertanyaan ini diajukan kepada Tuhan nanti di hari kiamat, agama mana yang benar dan siapa yang penduduk surga, maka Tuhan akan tersenyum simpul. Allahu Akbar. Seraya membukakan surganya dan menunjuk, memperlihatkan surganya yang maha luas itu, ternyata di situ ada Yesus. Di situ ada Muhammad. Di situ ada Martin Luther. Di situ ada Mahatma Gandhi. Di situ ada fulan dan fulan. Na'udzubillah dari kalangan kuffar. Sementara Allah menyatakan tentang jannah u'iddat lil muttaqin. Allah persiapkan jannah itu untuk hamba-hambanya yang muttaqin. Allah menyatakan mazalul jannatu allati wu'idal muttaqun. Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu. Wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Wa anharun min asalin musaffa. Allah katakan tilkal jannah. Itulah jannah. Masalul jannah, perumpamaan jannah yang Allah janjikan, Allah persiapkan untuk siapa? Al-muttaqin. Al-yahud muttaqin, wal-nasara wal-majus muttaqin, wal-nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ma min yahudiyin wala nasraniyin sami'a bi thumma lam yu'min bima ji'tu bihi illa kana min ahli an-nar. Tidaklah seorang Yahudi dan tidak pula seorang Nasrani yang sudah mendengar sampai berita kepadanya tentang diutusnya aku, kemudian dia tidak mau beriman kepada aku sebagai Rasul dan syariat yang aku bawa, maka dia adalah penghuni an-nar. Martin Luther finnar, mati di atas kekufurannya. Kafir. Mahatma Gandhi Hindu, kafir. Wal kuffar fi nari jahannam. Kita mengimani itu semua. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Mengolok-ngolok Allah, mempermainkan Allah, tidak sopan kepada Allah, kaku dan sombong kepada Allah. Kita mau berlembut, tersenyum-senyum dengan orang seperti itu demi nasionalisme, demi satu nusa, satu bangsa. Tidak. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Tidak akan pernah kau dapati seorang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir akan menyayangi, berkasih dengan orang-orang yang ingkar Allah, menentang Allah, kafir terhadap Allah. Dan menentang, tidak mau beriman kepada Rasulnya. Walaupun mereka yang menentang, yang kafir terhadap Allah dan Rasulnya ini adalah ayah-ayah mereka sendiri. Atau anak-anak kandung mereka sendiri. Atau saudara kandung mereka sendiri. Atau suku dan kabilahnya. Tidak ada Nusantara. Kafir ya kafir. Musyrik ya musyrik. Ini ayah, anak, saudara kandung. Tidak peduli semuanya. Nah, sampai Nabi Allah Ibrahim pun alaihi salam, setelah Allah menyebutkan bahwa ada teladan yang baik, uswatun hasanah pada diri Ibrahim, Allah perkecualikan satu hal. Illa qawla Ibrahim li abi lastaghfiranna laka. Kecuali pernyataan Ibrahim yang diucapkan kepada abinya sebagai janji, sebagai ayahnya. Aku akan memohonkan untukmu ampunan. Yang ternyata ini semuanya adalah terlanjur janji. وما كان استغفار إبراهيم إلا عن موعدة وعدها إياها. Tidaklah janji Ibrahim untuk memintakan ampunan kepada Allah untuk abinya, untuk ayahnya, kecuali sekedar bersumber dari sebuah janji. Falamma tabayyana lahu, ketika telah nampak kepada Ibrahim bahwa ayahnya itu adalah musuh Allah, tidak mau beriman dan kafir, tabarra'a minhu, berlepas diri dari ayahnya sekalipun yang kafir itu. Nah, tidak ada istilah satu nusa, walaupun satu kandung. Ikhwani fiddin, ketika Abu Talib yang musyrik mati di atas syirik, di atas agama kesyirikan, meninggal dunia, siapa Abu Talib? Ayahanda, khalifah yang keempat, yang mulia dari Khulafaur Rasyidin, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, meninggal dunia. Maka Sayyidina Ali datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengabarkan dan mengatakan dalam pemberitaannya, ya Rasulullah, inna ammaka abdal qad mata, sesungguhnya pamanmu yang sesat itu ya telah mati. Nah, kemudian Rasulullah menyuruh, sudah kuburkan dia. Siapa Abu Talib? Menyayangi Rasul, melindungi Rasul di saat berdakwah. Dia sebagai benteng, salah satu benteng yang menghalangi kaum musyrikin Quraisy untuk menyakiti Rasul, karena masih adanya Abu Talib. Sehingga ketika mati Abu Talib, Quraisy merasa salah satu benteng telah hilang. Salah satu benteng pelindung yang melindungi Muhammad telah tiada. Nah, tapi bersama itu, Rasulullah tetap berlepas diri, dan putranya, yaitu Ali bin Abi Thalib, pun berlepas diri dari sang ayah yang mati di atas agama kesyirikan. Itu Islam. Demikian ketika Nuh alaihissalam, Nabi Allah Nuh, awwalu rasulin ba'athahu Allah ila ahli al-ard, rasul pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi, terkait anaknya menyatakan, innahu min ahli, ya Allah, selamatkan itu anakku. Allah menjawab mengatakan, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, sesungguhnya dia bukan dari keluargamu, amalan dia bukan amalan yang soleh, amalan kekufuran, tidak mau beriman. Dan jangankah engkau memohon kepadaku, meminta sesuatu kepadaku yang kau tidak punya dasar ilmunya. Subhanallah, begitu Islam. Mereka ingin mencoba, orang-orang Islam Nusantara ini, memasang perangkap-perangkap syubhat dalam membenarkan prinsip-prinsip batil dan kufurnya itu. Bahwa Allah tidak melarang kita berbuat baik dengan orang kafir. Nabi Muhammad pun pernah berkunjung kepada Yahudi yang sakit. Kemudian ini dan itu. Ya, naam. Dan itu salah satu keindahan syariat Islam. Namun bukan berarti itu boleh atau merekomendasi kita untuk mengorbankan prinsip iman, prinsip akidah. Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, la yanhakumullah anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak mencegah kalian, tidak melarang kalian, wahai umat Islam, untuk berbuat baik terhadap orang-orang kafir dengan syarat tidak, yang tidak memerangi kalian, bukan kafir harbi, dan tidak berupaya untuk mengusir kalian dari kampung-kampung kalian. Nah, Tapi Allah lanjutkan dalam ayatnya, innama yanhakumullah 'anil ladzina qatalukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tabarruhum. Namun kata Allah, Allah melarang kalian untuk berbuat baik dalam pengertian menolong, mengasihi, berkawan setia, teman akrab. Terhadap orang-orang kafir yang tidak beriman itu, yang memerangi kalian, mengusir kalian dari negeri kalian, atau membantu untuk mengusir kalian, mendanaikah, memberikan dukungankah, menyediakan peralatankah untuk mengusir kaum muslimin. Nah, membongkar rahasia kaum muslimin, memberikan strategi, usulan-usulan strategi pengusiran kaum muslimin, tidak bisa yang seperti ini. Tentu semua ada aturannya, ada rinciannya, bukan penerapannya seperti model penerapan kalian, wahai orang-orang Islam Nusantara. Doa bersama, kumpul doa lintas agama, masing-masing berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya. Na'udzu billahi min dzalik. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, di antara keyakinan orang-orang Islam Nusantara adalah, maaf saja, membolehkan dan melegalkan sekaligus membela perbuatan keji paling keji di muka bumi ini, perbuatan kotor yang paling kotor di muka bumi ini, yaitu al-liwat atau homoseks. Nah, salah satu pegiat atau orang yang berpaham dengan paham Islam Nusantara ini, ada seorang bernama Siti Musdah Mulia. Dia, orang ini adalah direktur Megawati Institute, ya, sekolah, ya, kayak semacam perguruan tinggi. Dia sebagai direkturnya. Orang ini, na'udzubillahi min dzalik ya ikhwan, perempuan, Siti Musdah Mulia, Profesor Dr. Siti Musdah Mulia. Dulunya dia dari keluarga muslim yang, kalau dalam pandangan keumuman, yang taat. Bahkan orang tuanya adalah orang DITII, yang sejak kecil dijaga oleh orang tuanya, berjilbab di pondok pesantren, menjadi aktivis beberapa ormas, atau salah satu ormas NU, pelajar NU, prestasinya luar biasa dalam keorganisasian. Ketika kuliah di Makassar, tidak diizinkan oleh orang tua dan pamannya atau kakeknya untuk kos. Enggak, dibelikan atau dibangunkan rumah, ya, sehingga memudahkan untuk kontrol, sehingga tidak kayak layaknya mahasiswi-mahasiswi yang umum itu. Enggak, dijaga. Orang ini mulai jatuh pada kesesatan ketika di pasca sarjana. mulai mengenal. Ya salah sendiri, kenapa disekolahkan di IAIN? Salah sendiri. Di antara yang dia ucapkan, dia mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk menolak homoseksual. Pengecaman terhadap homoseksual oleh kalangan ulama, arus utama dan kalangan muslimin lainnya hanyalah didasarkan pada penafsiran sempit terhadap ajaran Islam. Salah satu berkah Tuhan adalah bahwasanya semua manusia, laki-laki maupun perempuan, adalah sederajat tanpa memandang etnis, kekayaan, posisi sosial ataupun orientasi seksualnya. Karena itu, kemudian dia melanjutkan, intisari ajaran Islam adalah memanusiakan manusia dan menghormati kedaulatannya. Homoseksualitas adalah berasal dari Tuhan. Dan karena itu harus diakui sebagai hal yang alamiah. Homoseksual adalah alami, diciptakan oleh Tuhan, karena itu dihalalkan dalam Islam. Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Afwan, dan saya terpaksa membacakan ini. Dia melanjutkan, tidak ada perbedaan antara lesbian dan tidak lesbian. Dalam pandangan Allah, orang-orang dihargai didasarkan pada keimanan mereka. Keimanan apa? Nah, seperti ini. Dengan tegas dia menyatakan dihalalkan dalam Islam. Menghalalkan perkara yang jelas-jelas haram dalam Islam adalah kufur. Lalu apakah dia menjadi kafir? Ini pembahasan berikutnya. Pembahasan lain tersendiri. Tapi kalimat ini, kalimat kufur, karena menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas keharamannya dalam Islam adalah suatu kekufuran. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Perbuatan yang menjijikkan ini, perbuatan yang nista, lebih jahat dari zina. Yang Rasulullah SAW menyatakan, man wajadtumuhu ya'malu amal qawmi lut faqtulul fa'ila wal maf'ul bihi. Barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan keji yang dilakukan oleh kaum Lut, Nabi Allah Lut, maka bunuhlah si pelaku, subjeknya dan objeknya yang diperlakukan jika dua-duanya rela. Bunuh, kata Nabi. Ulama sepakat untuk dibunuh. Hanya saja berbeda pendapat cara dibunuhnya. Ada yang mengatakan dipenggal dengan pedang. Ada yang menyatakan, barakallahu fikum, dilemparkan dari tempat yang paling tinggi yang ada di kampung itu dengan kepala berada di bawah. Ada yang menyatakan dirajam dengan batu sampai tertutup dan terkubur dengan batu tersebut. Tapi sepakat beramal dengan hadis Rasul, faqtulul fa'ila wal maf'ul bi. Bunuh. Dalam pandangan Islam Nusantara halal. Bahkan Sumanto Al-Qurtubi ini, orang IAIN Semarang ini, salah satu tokoh juga di tubuh NU, dengan tegas mengatakan, bahkan dimuat dalam sebuah jurnal dari Fakultas Syariah IAIN Semarang yang mengatakan bahwa homoseksualitas adalah suara IAIN. Dan orang yang menentang ini, dia adalah orang primitif yang tidak boleh hidup di muka bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Rabbi, Allahumma ansurna 'alal qaumil mufsidin. Tolong kami ya Allah menghadapi al-mufsidun. Wallahi negeri ini terancam azab. Hancur negeri ini kalau orang-orang seperti itu tetap hidup dan bahkan diberi kesempatan untuk mengucapkan kalimat-kalimat kufur, penghinaan terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap Al-Quran, terhadap syariat Allah. Perbuatan yang dengannya Allah mengubur hidup-hidup kaum Sodom, kaum Nabi Allah Lut alaihissalam, dengan dilemparkan kepada mereka, kepada negerinya, batu-batu dari langit. Terkubur hidup-hidup, kemudian Allah balik. Allah jadikan aliyaha safilaha. Allah jadikan permukaan atasnya terbalik menjadi bawahnya. Nah, if'alu ma syi'tum fa innallaha bima ta'maluna basir. Silakan kalian lakukan, terus ucapkan, terus lakukan. Allah enggak lalai. La tahsabannallaha ghafilan amma ya'malud dhalim. Jangan ada yang mengira, jangan kalian menyangka bahwa Allah itu lalai dari perbuatan-perbuatan orang-orang zalim itu. Jangan, akan datang waktu nanti. Akan datang. Semua itu akan tampak dan Allah perhitungkan, Allah azab. Bahkan tidak segan-segan. Mereka itu dalam jurnalnya, dalam tulisannya mengatakan, kalau Nabi Lut mengharamkan perbuatan ini, perbuatan homoseksual ini, karena itu sebagai bentuk ketersinggungan dia. Tersinggung ketika beliau menawarkan putri-putrinya untuk dinikahi oleh kaumnya, ternyata kaumnya enggak berminat. Tersinggung. Karena itu, karena ketersinggungan tadi, Nabi Lut akhirnya mengharamkan perbuatan ini. Masya Allah. Bukan sebagai sebuah syariat dari Allah yang ditugaskan kepada beliau untuk membersihkan negerinya dari perbuatan kotor yang menjijikkan. Haula banati hunna adharu lakum, kata Nabi. Itulah putri-putriku. Maksudnya bukan putri kandungnya, maksudnya an-nisa yang ada ini halal buat kalian. Kenapa kalian memilih ta'tunar rijal syahwatan min dunin nisa? Kenapa kalian melakukan perbuatan keji ini? Inilah nisa. Enggak mau mereka. Ya subhanallah. Betapa menjijikkannya. Dan bahkan sekarang mereka ini akan memperjuangkan, ya, menuntut pemerintah untuk mengesahkan undang-undang perkawinan sesama jenis. Ini wajah Islam Nusantara. Oh, kami enggak pernah mengatakan begitu, teman-temanmu. Oh, itu kami enggak pernah. Tolong ingkarin. Resmi. Bahwa itu adalah kesesatan. Yang menyatakan bahwa homoseksual itu adalah halal dalam Islam adalah ucapan kufur. Tolong ucapkan. Ayo. Kalau tidak, samalah kalian hukumnya. Disebutkan oleh sebagian mufassirin tentang al-Yahud yang kemudian Allah laknat, ya, akibat perbuatan mereka pada hari Sabtu, yang Allah melarang mereka untuk mengail di hari Sabtu. Ternyata mereka memasang kailnya pada malam Sabtu dan diambil pada hari Minggunya. Yang dilaknat semua Yahud yang disebutkan, padahal yang berbuat itu sekelompok orang dari nelayan-nelayan itu, nelayan-nelayan Yahudi. Tapi kenapa laknat itu akhirnya menimpa semua dan yang dikecam adalah semua? Tidak lain karena yang lainnya mendiamkan. Yang lainnya tidak ada upaya mengklarifikasi dan mengingkari perbuatan tersebut. Nah. As'alullah al-afiyah ya ikhwan. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Orang-orang Islam Nusantara ada yang juga mengatakan tentang Nabi kita yang mulia Ar-Rasul Khalilullah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim yang Allah perintahkan kepada Rasulnya, wa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad untuk mengikuti jejak agama akidah Ibrahim yang hanif. Diperintahkan untuk mengikuti. Mengikuti millat Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim yang Allah katakan syakiran li an'umih. Seorang yang selalu bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Awwahun halim. Nabi Allah Ibrahim seorang yang lembut, halim, pendidik umat, pendidik keluarga. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Berbagai sifat mulia Ibrahim alaihissalam dikatakan oleh orang-orang Islam Nusantara bahwa Ibrahim adalah nabi kriminal yang berusaha mengemas ambisinya untuk membunuh anaknya sendiri dengan kemasan mimpi yang diklaim sebagai wahyu ilahi. Allahu Akbar. Berarti Al-Quran telah masuk dan tersusupi makar yang mereka sebutkan nabi kriminal karena ambisi dan hawa nafsunya untuk melakukan tindak kriminal membunuh anaknya sendiri berhasil masuk dalam Al-Quran. Dan Allah mengabadikan tindak kriminal secara tidak langsung. Demikian lawazimnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilhamd. Subhanallah amma yasifun. Subhanallah amma yaqulun. Maha besar Allah, Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan dan mereka sifatkan. Dan orang seperti ini ada saja yang bela. Diucapkan di negeri ini. Apa yang diinginkan wahai saudaraku? Apa yang kau inginkan? Yang kau katakan NKRI harga mati. Apa? Kami sangat khawatir kalau suatu saat negeri ini diserang oleh orang-orang kafir. Di saat kami berjuang biiznillah, kalian ternyata sudah berada di saf dan barisan orang-orang kafir Yahudi dan Nasara. Sebagai pengkhianat bangsa dan negara. Yang mencoba mengkambing hitamkan pihak lain terkhusus Salafi. Yang kalian juluki dengan secara zalim, kalian beri gelar secara zalim, tidak sportif dan tidak jujur dengan sebutan Wahabi. Siapa yang anarkis? Siapa? Kalian. Siapa yang brutal? Kalian. Siapa yang inklusif, yang eksklusif, eksklusif dan mau menangnya sendiri? Kalian. Dan saya yakin kalau ada di antara kalian yang mendengar kajian ini atau yang semisalnya, kalian akan tersinggung, emosi. Hah? Mana itu toleransi yang kalian katakan? Ya, tapi kan jangan menyerang seperti itu, kami tersinggung. Hah? Kalian tersinggung. Sementara kami, Salafi, tidak boleh tersinggung. Kalian menghina, mengolok-ngolok sampai sunnah Nabi. Nah, dengan penuh tawa gurauan. Maka dari itu, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, kajian dengan tema ini kita akhiri pada siang hari ini, dan untuk kajian yang terakhir nanti di sore hari sebelum menjawab pertanyaan, dan juga diharapkan adanya saran dan masukan yang positif. Insyaallah kita akan berbincang tentang seputar dakwah ahli sunnah biiznillahi ta'ala. Dan sekali lagi mengingatkan bagi yang memiliki pertanyaan sekaligus saran dan masukan, bisa dikumpulkan kepada panitia sebelum dimulainya kajian sore nanti atau sekarang dan ba'da duhur. Naam. Wassallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan.